Saat hati tak lagi bernyanyi, mentari seakan kian sembunyi. Ku tunggu kau tak datang jua menyapaku. Badai gelombang mengguncang, landaskan hatiku yang kian bimbang. Ku coba teguhkan harapan yang tersisa untuk cintamu. Tegarnya hatimu dan kuatkan kembali setiap langkahmu bersamaku. Sangka yang resahkan.